sapa, hati balik sabar sapa. Ya ale hayal menta ini ada yang punya. Beta minta maaf jua, seng tarima ale nona. Sayang yang di hati seng bisa berbagi dua. Cari masalah, seandainya saja mau dan senona, lalu yang di rumah mau taruhkan di mana? Hitam hitamnya hitam kopi, seminum rasa kepala sakit. Sakit.